ゃない 。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan pelajaran al-usul min ilmin usul pada halaman 10 tentang al-ilmu, tentang ilmu. Baik, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-ilmu ta'rifuhu. Al-ilmu إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط مثل أن يسأل متى كانت مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترجع عنده أحد ترجح ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو شك أولا قد يسأل سائل ما الذي أوجب أن يجعل للعلم عنوانا مستقلا sampai syak obyada tadayan وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي أولا علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما الثاني جهل البسيط جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية الثالث جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه الرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح وهم الخامس وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح السادس شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو أقسام العلم ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري أولا فالضروري

lima'nan. Wastilahan al-lafdul mufidu, mislu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalamu ismani aw fi'lun wasmun. Mithalul awwali Muhammadun Rasulullahi, wa mithalul thani istaqama Muhammadun. Wa wahidul kalam wa wahidul kalami kalimatun wa hiya al-lafdul mawdu'u li ma'nan mufradin wa hiya imma ismun aw fi'lun aw harfun. Fal ismu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi ish'arin bi zamanin wa huwa thalathatu anwa'in. Al-awwalu ma yufidul umuma kal asma'il mausulati. Al-thani ma yufidul itlaqa kan nakirati fi siyakil isbati. Al-thalithu ma yufidul khususu kal a'lami. Qawluhu wal fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi. Qawluhu wa ash'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati thalathati. Qawluhu imma madin ka fahima awil mudari ka yafhamu aw amrin kafham. Idzal wal fi'l yang tanda tebal wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaqa fala umuma lahu. Wal harfu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi wa minhu al wawu wa ta'ti atifatun fatufidu atifatan wa ta'ti atifatan fatufidus istirakal muta'atifina fil hukmi. Istirakal muta'atifaini fil hukmi wala taktadi tartiba wala tunafihi illa bidalilin. Alfa'u wa ta'ti atifatan fatufidu istirakal muta'atifaini fil hukmi ma'at tartibi wat ta'kibi wa ta'ti sababiyatan fatufidu ta'lila. Alamul jaratu wa laha ma'anin minha at-ta'lilu wat tamliku wal ibahatu. Ala al-jaratu wa laha ma'anin minha al-wujubu. Ini pembahasan yang berikutnya, itu tentang kalam. Al-kalam lughatan, kalam menurut bahasa adalah al-lafzul mawdu'u li-ma'na, lafaz yang ditetapkan untuk suatu makna. Sehingga kalam itu harus apa? Lafaz. Lafaz itu yang terucap dari lisan. Saut mustamilun ala ba'dhi hurufil hijaiyah. Namanya lafaz. Sehingga kalam itu di sini, di mulut tempatnya. Maka tidak termasuk kalam yang namanya khot. Tidak termasuk kalam yang namanya isyarat dan yang semisalnya, yang itu bukan lafaz. Di kalam itu adalah apa? Lafaz. Kalam adalah lafaz.